Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah تبارك وتعالى, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada sebuah kitab yang berjudul Syarhul Usul Sittah, penjelasan terkait atau tentang enam pondasi yang sangat penting yang harus diketahui oleh setiap muslim dan setelah itu diamalkan. Kita telah memasuki al-aslu tsani, pondasi yang kedua atau prinsip yang kedua dari enam pondasi tersebut. Apa itu pondasi yang kedua? Indak ya mikdam, yang paling ujung. Tolong berdiri dan suaranya yang kuat karena antum paling belakang. Lagi hujan lagi. Iya. Kenapa? Amarahullahu bil ijtima' fid din wa nahaa 'anit tafarruqi fih. Barakallahu fik. Yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala supaya bersatu di atas agama ini, di atas tauhid, di atas sunnah. Wa naha, dan Allah telah melarang anitafaruqi fi, larangan untuk berselisih, berpecah belah dengan meninggalkan al-kitab was sunnah. Barakallahu fikum. Berikutnya faiz, udhkur dalilan, sebutkan dalil yang memerintahkan supaya kita bersatu di atas agama Allah, di atas at-tauhid wa sunnah, di atas al-kitab wa sunnah, wa adamu tafaruq, dan larangan untuk berselisih. Sebutkan dalilnya faiz. وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا ikhtalafu. Ya, itu dalilnya. Sahih ya Muawiyah? Benar enggak itu dalilnya? Yang disebutkan oleh Faiz. Benar enggak dalilnya? Ya, barakallahu fiik. Kemudian Muawiyah. Pertanyaan berikutnya. Disebutkan ala tokoh ahlul bid'ah min ikhwanil muslimin, mereka mengatakan najtami'u fima tafaqna alaihi wa ya'ziru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Kita bersatu dalam perkara-perkara yang kita sepakati dan saling memberikan uzur dan toleransi dalam perkara yang kita berbeda prinsip. Jadi kita jangan ada tahdir, saling memberikan uzur kalau berbeda. Kalau yang sepakat, kita bersatu. Ini ucapan benar apa ucapan salah ya Muawiyah? Batil. Batilnya dari sisi mana? Iya, karena prinsip ini akan menghilangkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yang mana barakallahu fikum agama ini diantaranya dibangun di atas an-nahyu al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil mungkar. Kalau ini dikerjakan berarti udah, ini ada akidahnya orang-orang sufi yang menyembah kuburan, udahlah. Kita toleransi saja, jangan saling menyalahkan. Sehingga enggak ada tahdzir. Agama yang diajarkan oleh Rasul, bahkan prinsip di dalam agama, tatkala Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'an, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah memerintahkan, sembahlah oleh kalian Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Di sini diingatkan, bukan Allah memerintahkan sembahlah oleh kalian Allah dan hormati mereka orang-orang musyrikin, jangan disalahkan. Tidak demikian perintah Allah. Tapi Allah dengan tegasnya mengatakan wala tusyriku bihi syai'a. Di dalam hadis Nabi menyebutkan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Kata Nabi, aku diperintahkan, yaitu diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersaksi dengan kalimat tauhid, sampai mereka beribadah hanya kepada Allah. Ya tentunya kalau pakai prinsipnya orang-orang ikhwanul muslimin, hadis ini enggak terpakai. Udah jangan saling memerangi, kita saling menghormati. Yang mereka beribadah kepada Lat, kepada Uzza, udah biarkan, jangan diganggu, kita hormati mereka. Ini prinsip ya yang menjadi pegangan oleh ikhwanul muslimin ya. Dan ini banyak yang tidak paham dari kalangan ahlul bid'ati wal dhalal, padahal prinsip ini banyak sekali menabrak dalil-dalil yang sangat wadih, yang sangat jelas. Ya. Karena dalam kebatilan Islam itu enggak toleransi. Kalau kesyirikan ya katakan musyrik. Ingatkan untuk bertobat kepada Allah. Kalau tidak mau, perangi mereka, orang-orang musyrikin. Barakallahu fikum. Sebagaimana diperintahkan waqatiluhum. Ya. Dan perangilah mereka, orang-orang musyrikin, sampai agama semua hanya untuk Allah, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sekali lagi, prinsip yang dipakai oleh ikhwanul muslimin ini prinsip yang sangat berbahaya. Kalau prinsip ini dipakai berarti nanti kita membiarkan kemusyrikan. Tatkala orang-orang Syiah beribadah kepada Husain, biarkan mereka. Tatkala orang-orang sufi beribadah kepada kuburan, biarkan mereka. Kalau pakai prinsip ini seperti itu, kita saling memberikan uzur dalam perkara yang kita berselisih. Ya. Tatkala melihat ahlul bid'ah yang bid'ahnya sampai tingkatan kemusyrikan, biarkan mereka. Melihat orang khawarij, biarkan mereka. Kita hormati mereka. Allahu musta'an. Musibah, ya. Ini yang dimunculkan prinsip dari Ikhwanul Muslimin bertentangan dengan Alkitab wa Sunnah. Kalau orang yang jahil melihat sekilas, oh, prinsip bagus, bisa mempersatukan umat, tidak bisa, ya. Karena persatuan diperintahkan untuk dibangun di atas Alkitab wa Sunnah. Kita lanjutkan. Kemudian kata Syekh rahimahullah, kata beliau, fal wajibu an najtami'a ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma ikhtalafna fihi narudduhu ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam la ya'dhiru ba'duna ba'dhan wa nabqa 'ala al-ikhtilaf. Ini prinsipnya Ahlus Sunnah. Sehingga kata Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizahullah, al-wajib, maka yang wajib bagi kita, an-najtami'a, kita bersatu ala kitabillah, bersatunya di atas kitabullah, di atas Al-Quran wa Sunnah, di atas Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau di atas jalan Al-Kitab wa Sunnah, kita bersatu. Wa makhtalafna fih. Adapun yang kita berselisih dalam suatu urusan, bagaimana prinsip Ahlu Sunnah? Narudduhu ila kitabillah wa sunnati rasulihi. Kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang di atas dalil Al-Kitab atau As-Sunnah, itu berarti yang di atas kebenaran, yang menyelisih Alkitab wa Sunnah, itu di atas kebatilan, segera bertobat. Tinggalkan kebatilan tersebut. Ini prinsip Ahlus Sunnah seperti itu. Kalau ada perselisihan, narudduhu. Kita kembalikan perselisihan tersebut kepada kitabullah, kepada Al-Quran. Dan kita kembalikan kepada Sunnah Rasul, kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, la ya'dhiru ba'duna ba'dhan. Bukan kita memberikan uzur sebagian kita dengan sebagian yang lain. Bukan itu prinsip Ahlus Sunnah. Bukan terus mengatakan, udahlah, kita hormati saja. Mereka yang beribadah kepada kuburannya Husain, kita hormati. Enggak seperti itu. Kita tidak memberikan uzur yang seperti itu. وَنَبْقَ عَلَى الْإِخْتِلَافِ, dan membiarkan terus-menerus di atas perselisihan. Itu bukan prinsip Ahlus Sunnah. Prinsip Ahlus Sunnah kata Syekh, بَلْ نَرُدُّهُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ, bahkan نَرُدُّهُ, kita kembalikan perselisihan tersebut kepada Al-Quran dan kepada Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma wafaqa al-haqa akhadhna bih wa ma wafaqa al-khata'a narji'u an. Kata beliau, dan siapa saja yang sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan dalil, sesuai dengan prinsip Al-Kitab wa Sunnah, akhadhna, kita ambil, kita ikuti. Dan apa saja atau siapa saja yang ternyata dia terjatuh ke dalam kesalahan, narji'an, kita kembali dari kesalahan tersebut. Itu prinsip Ahlus Sunnah. Bukan kita saling memberikan uzur, udahlah, biar dia di atas bid'ah, enggak apa-apa. Bukan itu prinsip Ahlus Sunnah. Ini prinsipnya Ahlul Bid'ah. Hadha huwal wajibu alaina. Fala tabqal ummatu mukhtalifatan. Kata beliau, maka ahlu sunnah tidak membiarkan umat itu berselisih. Tidak membiarkan yang demikian. Barakallahu fiik. Tidak dibiarkan mereka terus berselisih, tidak. Sekali lagi, tatkala muncul perselisihan, kita kembalikan kepada Al-Kitab wa Sunnah. Kemudian kata beliau, وَرُبَّمَا يَذْكُرُ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْبَقَاءِ عَلَى الْإِخْتِلَافِ. Hadis, ikhtilafu ummati rahmah. وهذا الحديث يروى ولكنه ليس صحيحا. Kata beliau, dan bisa jadi mereka akan menyebutkan itu orang-orang yang mengajak ilal baqa'i alal ikhtilaf, orang-orang yang membiarkan perselisihan. Bisa jadi dia akan menyebutkan satu hadis, hadis yang berbunyi ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku itu adalah rahmah. Ada hadis yang berbunyi seperti itu, ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan yang terjadi pada umatku rahmah. Artinya kata Syekh, mungkin ya, mereka yang memiliki prinsip seperti ini, udahlah kita saling memberikan uzur, jangan menyalahkan. Mereka akan berdalil dengan hadis ini. Maka kata beliau, hadis ini, walaupun ada yang meriwayatkan atau diriwayatkan, walakinnahu, akan tetapi hadis tersebut laisa sahihan, hadisnya tidak sahih, hadis dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dalil. Sebagaimana telah disebutkan oleh Fadilatul Syekh Albani rahimahullah di dalam silsilah dhaifah, wa qala la asla lahu, hadis tersebut tidak ada asalnya. Barakallahu fikum. Jadi kalau mereka mengatakan ini ada hadis yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah, ini adalah hadis laisa sahihan, itu hadis dhaif. Kemudian kata beliau, fal ikhtilafu laisa rahmah, al ikhtilafu azab. Ini yang harus kita ingat, yang namanya al-ikhtilaf, perselisihan, itu bukanlah rahmah. Ikhtilaf adalah merupakan azab. Ya, ikhtilaf ini merupakan azab. Kenapa? Karena akan mencapik-capik persatuan, mencerai-berekan hati. Ya, ini ikhtilaf. Ya, akan menjadikan sempit hati seorang. Ini ikhtilaf. Sehingga yang namanya ikhtilaf ini azab. Azab. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Ali Imran 105. Allah menyatakan, "Wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berselisih, berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka al-bayyinat, yaitu penjelasan kebenaran, kemudian dia tinggalkan. Ini yang akan menjadikan apa? Al-ikhtilaf. Kemudian kata beliau rahimahullah, fal-ikhtilafu yushattatul qulub wa yufarikul ummah. Yang namanya al-ikhtilaf itu akan mencerai-berekan hati, mencapik-capik hati, dan akan memecah belah umat. Ini al-ikhtilaf. Sehingga enggak mungkin bersatu di atas ikhtilaf, perbedaan, perselisihan, enggak mungkin terjadi. Kemudian beliau menyebutkan wala yumkinu linnasi idza saru mukhtalifin an yatanasaru wa yata'awanu abada bal yakunu bainahum adawatun wa asabiyyatun lifiraqihim wa ahzabihim wa la yata'awanuna abada. Ini yang terjadi. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala yumkinu, maka tidak mungkin ya, bagi manusia yang mereka itu berselisih akan saling menolong, akan saling ta'awun, tolong menolong, tidak mungkin yang seperti ini. Ini kalau terjadi perselisihan, tidak mungkin mereka akan saling tolong menolong, saling bantu membantu, tidak mungkin selama-lamanya. Ini kalau terjadi perselisihan. Bahkan yang ada di antara mereka adalah permusuhan, asabiyah, fanatik terhadap kelompok-kelompok mereka, ya, terhadap hizbi-hizbi mereka. Wala yata'awanuna abada. Ini jeleknya perselisihan. Jadi kalau muncul ikhtilaf, enggak mungkin akan terjadi saling ta'awun, saling tolong menolong. Yang muncul justru adawah, perselisihan, asabiyah, fanatik kepada kelompoknya, fanatik kepada ahzabnya. Ini yang muncul tatkala apa? Terjadi perselisihan. Gak mungkin akan terwujud apa? Ta'awun. Sehingga disebutkan ikhtilaf, perselisihan itu adalah azab. Azab. Ya. Hati akan terus ya, tercabik-cabik. Ya. Sehingga tidak mungkin muncul yang namanya saling ta'awun, saling menolong satu sama yang lain. Yang muncul justru adawah, permusuhan. Kemudian kata beliau rahimahullah, innama yata'awanuna idza ijtama'u wa'tasamu bihablillahi jami'a. Hanya saja yang namanya ta'awun, saling menolong, ya, idza ijtama'u, tatkala mereka itu bersatu dan mereka berpegang teguh dengan tali Allah, jami'an, secara menyeluruh. Ini yang akan mewujudkan apa? Ta'awun, tolong menolong, tatkala mereka bersatu, mereka berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu dengan Al-Kitab wa Sunnah. Hadza huwa alladhi awsa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang telah diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih. Dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha yarda lakum thalathan. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasamu bihablillah jami'a wa la tafarraqu wa an tunasihu man walahu Allahu amrakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah ridha atas kalian tiga perkara, ya. Allah ridha terhadap kalian dengan tiga perkara. Yang pertama, anta'buduhu, kalian beribadah hanya kepada Allah dan kalian tidak menyekutukan Allah bihi, di dalam beribadah dengan sesuatu apapun. At-tauhid, ini perkara yang paling diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah, wal bu'du 'anisyirki, dan menjauhi kesyirikan. Dan yang kedua, kalian berpegang teguh dengan tali Allah secara menyeluruh. Yang dimaksud berpegang teguh dengan tali Allah dijelaskan oleh Al-Imam Rabi Ibn Hadi Umar Al-Madkhali Hafizahullah, huwa at-tamassuku bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitaban wa sunnatan. Kata beliau, yang dimaksud berpegang teguh dengan tali Allah adalah at-tamassuk, berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kitaban, baik Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberikan contoh beberapa bentuk al-i'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah. Di antara bentuk berpegang teguh dengan tali Allah, kata beliau, al-ihtikamu ila ma ja'a bihi Rasul fi kulli sya'nin. Dia berhukum, siap berhukum terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh urusannya. Ini diantara bentuk berpegang teguh dengan tali Allah. Dia berhukum dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, kata beliau, di antara bentuk berpegang teguh dengan tali Allah adalah mujanabatu kulli bid'atin wa ra'yin wa ma'siyatin, yaitu menjauhi seluruh perbuatan-perbuatan bid'ah, mengikuti, menjauhi ra'yun. Yaitu apa? Hawa nafsu, juga menjauhi kemaksiatan, senantiasa mendahulukan, mengedepankan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, perkara yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah wa anta nasahu man walahu Allahu amrakum, yaitu memberikan nasihat, munasahah, memberikan nasihat kepada orang yang Allah berikan untuk mengurusi perkara kalian, itu penguasa. Memberikan nasihat kepada penguasa, ini harus kita perhatikan bentuk munasahatu wulatil amril muslimin. Ini yang sering dijadikan senjata oleh mereka ahlul bid'ah. Melakukan pemberontakan, mereka mengatakan sebagai bentuk munasahah, sebagai bentuk memberikan nasihat kepada penguasa. Maka dijelaskan oleh beliau Fadilatul Syekh Al-Alamah Rabi Ibn Hadi Umar Al-Madkhali Hafizahullah, di antara bentuk munasahah kepada penguasa, ini harus kita fahami biar kita enggak keliru. Kata beliau, munasahatu wulati amril muslimin bi umur, memberikan nasihat kepada penguasa muslimin dengan beberapa perkara. Yang pertama, bita'awuni ma'ahum alal haqq. Yang pertama, bita'awuni ma'ahum alal haqq. Bentuk munasahah kepada penguasa adalah apa? Ta'awun, membantu mereka atau tolong menolong bersama mereka dalam perkara kebaikan atau di atas kebenaran. Barakallahu fikum. Ini yang pertama sebagai bentuk munasahah, ta'awun dengan mereka, dengan penguasa dalam perkara yang hak, dalam kebenaran. Penguasa memiliki program pemberantasan pemikiran radikalisme. Ya. Ini di atas kebenaran. Kita ta'awun dengan mereka, apa yang kita mampu. Jelaskan ke umat pemikiran-pemikiran khawarij, munculnya khawarij, bahwasanya dinul khawarij laisa minal Islam. Jelaskan kepada umat sebagai bentuk ta'awun kepada mereka. Kemudian di antara bentuk munasahah kepada waliul amr, penguasa muslim, adalah tadzkiruhum birifqin wal lutfin wa i'lamuhum bima ghafalu anhu. Di antara bentuk munasahah kepada mereka adalah mengingatkan mereka, penguasa, dengan cara yang lembut, lemah lembut, ya, bukan dengan cara barakallahu fikum membeberkan aibnya. Ingatkan dengan cara apa? Lemah lembut. Kemudian memberitahukan mereka apa-apa yang mereka telah lalai dari tugas-tugas mereka yang lalai. Ingatkan mereka dengan cara yang baik. Kemudian bentuk munasahah kepada mereka juga tarkul huruji alaihim, meninggalkan pemberontakan kepada mereka. Adamul huruj itu tidak memberontak kepada mereka. Ini bentuk munasahah kepada mereka. Wassalatu khalfahum wal jihadu mahum, juga bentuk munasah kepada mereka, salat di belakang mereka, jihad bersama mereka. Ya. Ini diantara bentuk munasah kepada mereka. Wa tarkul khuruji alaihi bisayf, yaitu meninggalkan pemberontakan dengan senjata. Kemudian juga diantara bentuk munasah kepada mereka addu'a ulahum bisalah, mendoakan mereka para penguasa dengan kebaikan. Ya. Mendoakan mereka penguasa dengan kebaikan sebagai bentuk munasahah. Ya. Sebagai bentuk munasahah. Jadi yang namanya munasahah, memberikan nasihat, itu bukan semata-mata datang menyebutkan nih, kamu salahnya ini, kamu berbuat zalim. Ini tidak termasuk addu'a'u lahum bisalah, mendoakan mereka para penguasa dengan kebaikan-kebaikan, ini merupakan bentuk munasahah kepada mereka. Barakallahu fikum. Kita kembali kepada kitab. Kemudian kata beliau rahimahullah, hadhihi salas yardahallahu lana. Tiga perkara ini, ya, perkara yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala untuk kami. Yang pertama adalah barakallahu fikum mentauhidkan Allah, kemudian berpegang teguh dengan tali Allah, memberikan nasihat kepada waliul amr. Wa syahidu minha, maka syahid di dalam pembahasan ini, wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan janganlah kalian berselisih. Barakallahu fikum. Kata beliau, alaysa ma'na hadha annahu la yujadu ikhtilahun wa la yujadu tafarruqun. Bukan makna hadis tersebut bahwasanya tidak akan didapati perselisihan, tidak akan didapati perpecahan. Bukan itu. Bukan itu maknanya barakallahu fiik. Kita perhatikan maknanya. Kata beliau, tabiatul basyari wujudul ikhtilaf. Sudah merupakan tabiat manusia adanya perselisihan. Walakin ma'na hadza, akan tetapi makna dari hadis tersebut, annahu idza hasala ikhtilafun aw tafarruq yuhsamu birruju'i ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa yantahi an-niza'u wa yantahi al-ikhtilafu hadza huwal haqq. Sehingga jangan keliru di dalam memahami hadis tersebut. Makna hadis tersebut, kata beliau, walakin hadza makna, akan tetapi makna hadis tersebut bahwasanya apabila hasala ikhtilaf, terjadi perselisihan atau terjadi perpecahan, hendaklah dicegah dengan kembali kepada kitabullah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasul, dan akan selesai yang namanya an-niza, akan selesai yang namanya ikhtilaf, perselisihan. Hadza huwal haq, inilah makna yang benar, ya. Bukan maknanya di situ, oh berarti kalau seperti itu tidak ada perselisihan, ada. Tapi tatkala adanya ikhtilaf, adanya perselisihan, segera dicegah dengan mengembalikan seluruh urusan, seluruh perselisihan dikembalikan kepada kitabullah, kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini makna perintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Makna perintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala, itu hendaklah tatkala muncul perselisihan, perpecahan, dikembalikan kepada dalil Al-Kitab wa Sunnah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.